ala nabiyina Muhammadin wa ba'd. Ini adalah pertemuan yang ke-11 ya dari daurah fikih kita mengkaji kitab Bidayatul Mutafaqih. Tapi sebelumnya kemarin ada yang perlu saya detailkan ya. Pertama tentang bai'uz dhahab bil waraq. Ya, bai'uz dhahab bil waraq. Ya, atau sebelumnya bai'ul hirrah ya. Menjual atau jual beli kucing ya. Nah, hirrah di sini lebih spesifiknya adalah sinaur. Sinaur ya. Nah, Dr. Nur Syahlan beliau dalam syarah Bidayatul Mutafaqih beliau sampaikan mengatakan wahada adaqqu ya. Di penyebutan sinaur ini lebih detail. Kenapa? Li'anna al-maqsuda bil hirrah, karena dimaksudkan dengan hirrah adalah as-sinaur yang disebutkan dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan melarang ansa minil kalbi was-sinaur, melarang dari keuntungan atau penjualan anjing dan juga sinaur. Nah, dan sinaur ini adalah al-qitul wahsyi ya, kucing liar. Jadi kalau dia bukan kucing liar ya, maka tidak masalah untuk diperjualbelikan. Ya. Kemudian juga kemarin yang karena kita terbatas waktu ya agak ngebut, bai'ul lahmi bil hayawan. Dia menukar daging ditukar dengan hewan yang masih hidup. Ya, ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Li'anna fihi syubhatu riba. Karena pada kasus semacam ini ada syubhat, ada keserupaan dengan riba. Kenapa? Li'anna lahma makil au muzun, karena daging ini bisa ditimbang. Wal hayawan muqaddarun fihi lahmun kada qad yazidu wa qad yanqus, sementara hewan itu hanya sekedar ditaksir saja. Ya, hanya ditaksir saja. Ya, seperti itu. Sehingga tidak begitu jelas berapa keluarnya, sama apa enggak dengan hewan yang masih hidup tadi, daging dengan hewannya. Sementara ada kaidah al-jahlu bitamasul kal ilmi bitafadul. Tidak tahu apakah itu serupa apa tidak, itu sama dengan mengetahui kalau itu ada kelebihan, ada ketidakserupaan gitu ya. Baik. Kemudian kemarin juga bai'uz dhahabi bil waraq. Ini yang kita agak ngebut ya, bai'uz dhahabi bil waraq. Menjual atau menukar emas bil waraqi dengan perak. Nah, menjual emas dengan perak ini dia tidak diperbolehkan dalam artian kalau tidak kontan. Tidak kontan artinya tidak serah terima di majelis akad. Kalau serah terima di majelis akad, maka tidak mengapa, walaupun ada kelebihan. Dan nanti setelah ini insya Allah kita akan bahas tentang masalah riba. Ya, kemudian bai'ul hayawan bil hayawan, menukar hewan dengan hewan yang sejenis ya, nasi'atan, tapi tidak secara serah terima di tempat. Tidak secara serah terima di tempat atau tidak secara kontan. Ya, hewan saya ini, hewan kamu mana? Oh, hewan saya nanti seminggu lagi. Itu tidak boleh. Kalau satu jenis, ya. Kalau satu jenis. Baik. Kemudian selanjutnya bai'u fadlil ma, itu ya. Menjual kelebihan air. Nah, menjual kelebihan air di sini ya, kemarin mungkin perlu saya detailkan. Ya, menjual kelebihan air di sini maksudnya adalah apabila ya dia sudah cukup dengan air yang dia miliki, kemudian dia menjualnya dengan tujuan menghalangi orang untuk mengembalakan gembalanya di sekitar tempatnya. Ya, jadi contohnya misalkan dia memiliki sumur, sumur itu milik dia. Ya, di tanah dia maksudnya. Sumur itu milik dia karena berada di tanah dia. Nah, tanah dia itu berdekatan dengan padang rumput di mana orang menggembalakan gembalaannya. Nah, dia sudah cukup dengan sumurnya. Dia sudah cukup dengan sumurnya untuk kebutuhan pribadinya dia. Ya, kemudian dia berpikir untuk menjual air yang ada di sumurnya tersebut kepada pengembala. Tujuannya adalah agar supaya pengembala itu tidak mengembalakan gembalanya di tempat tersebut. Karena penggembala akan berpikir, wah di sana airnya kan namanya makan pasti minum. Di sana airnya beli. Ya, ya sudah enggak usah saja kita gembalakan di sini. Ya, maka ini namanya bai'u fadlil ma liyamna'a bihi atau liyumna'a bihi al-kala. Ya liyamna'a bihi al-kala, menjual sisa air. Fadl itu artinya sisa. Menjual sisa air dari keperluannya untuk menghalangi orang lain mengembalakan kambing atau gembalaannya di padang rumput tertentu. Tapi kalau misalkan dia memiliki air sendiri, mata air sendiri, sumur sendiri, kemudian dia kelola, lalu dia jual, bukan dengan tujuan menghalangi orang lain untuk mengembalakan gembalaannya di tempat sekitarnya, di tempat sekitar air dia itu, maka tidak masalah. Ya misalkan kita punya sumur, punya mata air, itu tanah kita ya, kemudian kita ambil, kemudian kita jual, tidak masalah. Tapi kalau tadi ya sekitarnya ada padang rumput, orang biasa merumput di situ, orang biasa mengembalakan di situ, kita punya sumur di sampingnya, sementara kita ini sudah cukup dan air tersebut tergolong fadl atau tergolong sisa dari kebutuhan kita, kita ingin jual ya dengan tujuan agar supaya para pengembala tersebut tidak mengembalakan kambingnya merumput di padang rumput di dekat tempat kita ya, agar supaya mungkin bisa kita manfaatkan untuk kambing-kambing kita sendiri, maka hal itu tidak diperbolehkan. Ini ya, ini pendetailannya. Baik, kemudian juga bai'u as-sabrah ya. As-sabrah, bai'u as-sabrah min at-ta'am bis-sabrah aw bimakil musamman min jinsiha. Ya, bai'u as-sabrah min at-ta'am, menjual sabrah. Sabrah itu tumpukan makanan. Jadi kalau kita lihat misalkan di sebagian pasar-pasar di Timur Tengah atau di beberapa negara ya, atau mungkin kalau kita lihat kadang ya di semacam pasar malam gitu ya. Nah itu kan ada tumpukan-tumpukan makanan. Makanan itu ditumpuk, tidak ditimbang, tidak ditakar, tapi ditumpuk ya. Nah di sini kalau dia menjual satu makanan dengan model sobroh, tumpukan ya, dijual dengan barter makanan yang serupa juga dengan model sobroh, yakni tumpukan, maka ini tidak diperbolehkan ya. Ini tidak diperbolehkan. Ini apabila satu jenis ya. Apabila satu jenis. Baik. Au bimakilin musamman min jinsiha, atau menjual makanan yang berbentuk sobroh tadi ya, digunungkan seperti itu ya, dengan makanan yang sejenis tapi ukurannya jelas. Ya, ini juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Kalau tadi dengan model sobroh, sama-sama sobroh berupa makanan yang ditumpuk-tumpuk seperti itu ya, ditukar dengan sobroh juga, makanan yang bertumpuk-tumpuk seperti itu ya, dengan makanan yang satu jenis, maka ini tidak jelas apakah sama apa tidak, karena tumpukan-tumpukan enggak ada kejelasan berapa timbangannya, berapa takarannya ya. Demikian pula seandainya sobroh itu ditukar dengan yang ada ukurannya, ini juga tidak diketahui apakah sama sobroh tersebut dengan yang ada ukurannya. Ya, dan sobroh ini bukan artinya jenis makanan ya, sobroh itu, tapi apa, sobroh itu adalah tumpukan makanan. Tumpukan makanan. Baik. Nah, ini ada bentuk apa itu namanya? Ya, ada bentuk menyerupai riba ya, kalau misalkan dia makanan yang tidak masuk di dalam kategori barang ribawi. Kalau dia barang ribawi, jelas sekali itu masuk dalam kategori riba. Baik, kemudian selanjutnya bai'ur ribawi bijinsihi mutafadilan wa nasi'atan ya. Melakukan jual beli barang ribawi maksudnya adalah barter barang ribawi bijinsihi, yang satu jenis, mutafadilan, adanya tafadul, adanya kelebihan ukuran atau kelebihan berat ya, wa nasi'atan, dan nasi'ah. Ya, nanti akan kita jelaskan ya masalah riba, ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah kalau dia menukar barang ribawi, misalkan barang ribawi kurma dengan kurma, maka dia tidak boleh adanya tafadhul. Tafadhul itu ada kelebihan. Misalkan yang ini 1 kilo, yang ini 1 kilo setengah. Itu tidak boleh. Atau misalkan tidak ada kelebihan tapi nasi'ah. Ya, nasi'ah itu artinya tidak kuntan. Kurma ini 1 kilo, kurma ini 1 kilo, mana kurmamu ini? Ya, tapi kurma saya nanti baru seminggu lagi saya kasihkan. Barter itu tidak diperbolehkan. Gitu ya, wallahu taala alamu bissawab. Ini 30 pendetailan dari 30 jual beli yang terlarang. Sekarang ada Rasul Hadi Ashar, pelajaran yang ke-11, babul khiyar, bab tentang al-khiyar. Ya. Khiyar adalah memberikan kesempatan atau memberikan pilihan likila al-mutabayi'ain, likila al-mutabayi'ain, memberikan pilihan kepada dua orang yang bertransaksi fi imdha'il aqd au fasrihi, untuk melanjutkan akad atau untuk membatalkannya. Itu namanya khiyar. Dan saya mengatakan wa fihi dhabitun wahidun. Pada bab khiyar ini ada satu ketentuan. Aqsamul khiyari sab'atun, pembagian khiyar atau macam khiyar ada 7. Ya. Jadi khiyar ini ada 7. Yang pertama khiyarul majlis, khiyar majlis. Yani khiyar alladhi yakunu fi majlisil aqd. Khiyar yang ada di majlis akad. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua orang yang bertransaksi itu bil khiyar, masih memiliki kesempatan untuk memilih antara melanjutkan akad atau membatalkannya, ma lam yatafarraqa, sepanjang keduanya belum berpisah. Ya, baik. Jelas ya insyaallah ya. Nah. Kemudian di sini ada faedah yang disampaikan oleh Syekh. Wa hadha al-khiyaru thabitun wa la yasqutu illa bi isqatihi malahu atau isqati ahadihi malahu. Ya, khiyar ini thabit, ditetapkan dalam syariah, dan khiyar ini tidak gugur kecuali ya seseorang menggugurkan haknya, ya, kecuali bi isqatihi malahu atau isqati ahadihi malahu, kecuali masing-masing dari penjual dan pembeli menggugurkan haknya atau salah satunya menggugurkan haknya. Maksudnya apa? Maksudnya begini, khiyar ini kan hak ya, bukan kewajiban, hak. Jadi seandainya kedua-duanya menggugurkan hak khiyar, ya, penjual dan pembeli, penjual ini punya hak untuk memilih melanjutkan dagang apa, melanjutkan transaksinya atau tidak. Demikian pula pembeli. Ya, penjual bisa mengatakan, ya tadi yang sudah kamu beli enggak jadi ya, tak tarik lagi, uangnya tak kembalikan. Dia boleh kayak gitu. Termasuk juga pembeli. Ya, pembeli itu boleh mengatakan, oh ini selama di apa khiyar itu ya maksudnya ya, nanti kita akan jelaskan 7 jenis itu. Tapi ini khiyar secara umum. Pembeli boleh mengatakan ini saya enggak jadi, Pak. Uangnya mau saya ambil lagi. Nah, ini hak dia. Untuk seperti itu hak dia. Nah, dan enggak bisa dilarang. Kecuali apabila kedua-duanya menggugurkan, saya tidak akan menggunakan hak khiyar saya. Ya, sang penjual mengatakan saya tidak akan menarik barang ini. Ya, kenapa? Hak khiyar saya gugurkan. Ya, barang yang sudah Anda beli, saya tidak akan tarik dari diri saya. Kalau Anda mau membeli, Anda mengembalikan, itu urusan Anda. Itu hak Anda. Gitu ya. Atau pembeli misalkan mengatakan saya tidak akan mengembalikan barang yang saya beli. Misalkan Anda wahai penjual, Anda kan punya hak khiyar. Anda punya hak khiyar, ya. Lupa minta rekam. Ya, jadi wahai penjual, Anda kan punya hak khiyar. Misalkan Anda mau tarik ini barang dari saya, mau dikembalikan uangnya, itu hak Anda. Tapi saya tidak akan mengembalikan lagi barang ini dari saya sendiri, dari keinginan saya sendiri. Nah, itu namanya dia menggugurkan apa? Hak khiyar dia. Baik, seperti itu ya. Nah, jadi khiyar itu bisa digugurkan oleh dua-duanya sekaligus atau salah satunya. Ya. Kalau misalkan pembeli yang menggugurkan hak khiyar, maka misalkan penjual tidak menggugurkan, penjual bisa mengambil. Dan pembeli tidak bisa untuk menghalangi, enggak bisa. Bisa. Kalau misalkan pembeli menggugurkan hak khiyar, pembeli tidak mau dari diri dia sendiri, tidak mau mengembalikan. Ya, tapi kalau penjual tidak menggugurkan hak khiyarnya, penjual bisa menarik. Kalau misalkan penjual yang menggugurkan hak khiyar, penjual tidak akan menarik. Tapi seandainya pembeli mengatakan saya enggak jadi, penjual enggak bisa main-main, enggak bisa apa-apa. Gitu ya. Seperti itu. Jadi, khiyar ini hak dari masing-masing penjual dan pembeli, tapi bisa digugurkan oleh dua-duanya sekaligus atau oleh salah satu dari keduanya. Baik, selanjutnya yang kedua khiyar syarat. Khiyar syarat. Ya. Khiyar syarat itu apa? Khiyar syarat itu yasratu ahadu al-mutabayyi'aini atau yasratu kulla al-mutabayyi'aini kila al-mutabayyi'aini muddatan yakunu li ahadihim al-ikhtiyar fi imdha'il 'aqd aw likilahima. Ya. atau likilaihima al-ikhtiyar fi imdha'il 'aqd atau fasahi fi mudati hadha al-khiyar. Ya. Jadi namanya adalah khiyar syarat. Khiyar syarat ini salah satu dari dua orang yang bertransaksi ya mempersyaratkan. Ya. Atau kedua-dua orang bertransaksi mensyaratkan batas waktu tertentu. Batas waktu tertentu. Ya. Seseorang mau melanjutkan transaksinya apa tidak? Seperti itu ya. Seperti dia mengatakan gini, "Sa'ashtari minka hadhihi sayyarah, saya beli mobil ini. Walakin hiya ma'i usbu'an, tapi saya kasih waktu khiyar satu pekan." Ya. Ujarribuha, aku akan coba ini. Dan aku punya hak untuk merujuk, untuk mengembalikan lagi pada masa seminggu. Ya, wa illam yakun fiha aib, walaupun pada mobil itu tidak ada cacat. Itu namanya khiyar syarat, ya. Baik. Kemudian selanjutnya khiyar ghabn. Ya, khiyar ghabn. Dan jamaah sekalian, khiyar syarat ini tidak terbatas pada masalah waktu ya, tidak terbatas pada masalah waktu. Ya, tapi waktu ini hanya apa itu namanya? Contoh saja. Ya, maka di dalam pengertian yang disebutkan dalam Syarhul Mukhtasar, ya, ayli kulli wahidin minal ba'i wal mushtari ayyashtarita syartan fil mabi' ka ayyashtarita al ba'i ismat aw al mushtari muddatan ma'lumah ka usbu'. Ya, yakni masing-masing dari orang yang berjualan atau membeli mempersyaratkan syarat, ya, fil mabi' terkait barang yang dibeli itu. Seperti misalkan seorang penjual mempersyaratkan atau pembeli mempersyaratkan waktu tertentu, satu bulan atau satu pekan. Yujarribu fi as-sil'ah al-muba'ah, akan mencoba barang yang dibeli itu. Seperti misalkan orang yang membeli mengatakan, ashtari minka hadhihi sayyarah, ya, aku akan membeli darimu mobil ini, ala an astamilaha usbu'an, tapi aku akan pakai dulu satu pekan. Fa illam tu'jibni radattuhu radattuha ilaika, kalau ternyata sepekan itu saya enggak suka, saya akan kembalikan kepadamu. Nah, ini namanya khiyar syarat. Ya, khiyar syarat. Dan ini orang-orang memandang bahwasanya dia enggak punya hak mengembalikan kecuali kalau ada aib. Ya kan? Maka saya di sini mengatakan li'annahu ba'dun nas yadhunnu annahu laisa lahu al-haqqu fi ar-ruju' illa idza kana fi 'aibun. Kan di sana ada sebagian orang yang berprasangka tidak ada hak bagi orang yang membeli untuk mengembalikan lagi barang yang dibelinya kecuali apabila ada aib. Ya, kecuali apabila ada aib. Jadi sebetulnya kalimat barang yang sudah dibeli itu tidak bisa dikembalikan itu tidak berlaku, ya. Itu tidak berlaku. Bagaimana ada kalimat seperti itu? Baik. Kemudian selanjutnya berikutnya adalah khiyar al-ghabn. Khiyar al-ghabn. Ya, kemudian selanjutnya khiarul ghaban. Khiar ghaban. Ghaban itu dari kata al-khida wal ghish, penipuan atau menipu ya. Nah, maksudnya apa? Khiar ghaban itu maknanya bai'u syai' ar-rakhis bitsamanil ghali atau bai'u syai'il ghali bitsamanil bakhs. Ya. Menjual sesuatu yang murah dengan harga yang tinggi. Atau menjual sesuatu yang tinggi dengan harga yang murah, ya. Itu namanya khiyar ghaban. Ya, khiyar ghaban. Jadi misalkan itu harganya itu paling di pasaran misalkan di pasaran itu paling ya 1 juta gitu ya. Tapi dia jual dengan harga yang tinggi sampai 2 juta. Ya, itu namanya khiyar ghaban. Oh, ternyata kok ya kelarangan gitu. Ternyata kemahalan. Itu namanya khiyar ghaban. Ya, contohnya misalkan ya buku gitu ya. Kalau namanya buku itu per penerbit itu tetap beda harganya walaupun kadang satu judul. Ya, beda. Ya, macam-macam perbedaan itu ya. Alasannya. Tapi satu penerbit ya, yang satu ini jual dengan harga yang tinggi. Ya, di atas headnya. Karena namanya perusahaan kadang ada head, harga eceran tertinggi ya. Dia jual dengan harga yang tinggi. Ternyata pasarannya itu sesuai head paling misalkan 200 ribu. Tapi dia bisa sampai 500 ribu. Ya, dia sampai 500 ribu. Dan harga eceran tertinggi itu 200 ribu. Nah, maka ini namanya apa? Khiyar ghaban. Dia jual barang yang murah dengan harga yang tinggi. Atau sebaliknya, dia jual barang yang mahal dengan harga yang murah. Ya, wallahu a'lam, seperti misalkan kasusnya ada seorang pedagang ya yang dia di mana itu namanya misalkan dia itu menjual dari orang desa ke kota ya kayak kemarin itu. Kemudian orang kota menawar dengan harga yang murah. Penjual dari kota cukong itu menawar dengan harga yang sangat murah. Ya. Padahal itu sebetulnya kualitasnya bagus. Cuman dia mau jual lagi di tempat lain dengan harga yang mungkin lebih tinggi daripada itu. Baik, kemudian yang ketiga, yang keempat ya, khiyar tadlis itu apa? Ikhfa'u aibin fi sil'ah ya, fayadharu lil mustari ba'da syira'ihi. Dia menyembunyikan cacat yang ada pada barang dagangan, lalu setelah itu kecacatan tersebut nampak bagi orang yang membeli setelah dia beli. Nah, ini namanya khiyar at-tadlis. Jadi tadlis itu artinya semacam menyembunyikan realita atau kenyataan. Jadi barang itu sebetulnya buruk. Ya, tapi bagaimana dia sembunyikan agar barang itu terlihat baik. Kemudian saat ada pembeli, dia kasihkan, dia enggak kasih tahu itu. Ya, Syekh Nur Sya'lan boleh mencontohkan misalkan dia punya rumah ya. Akor. Nah, rumah tersebut atau bangunan tersebut itu bangunan lama tapi direnovasi. Orang menyangka itu bangunan baru. Ya, tambal-tambalannya ditutup dan tetek menginya. Tidak dikasih tahu kalau itu ternyata rumah lama. Kan rumah lama sama baru berbeda. Ya, ternyata setelah diberi beberapa saat itu muncul aibnya, cacatnya, pada retak-retak, pada bocor. Ternyata itu rumah lama, dia poles agar supaya harganya naik. Ya. Tapi tidak dikasih tahu orang yang membeli itu. Maka ini namanya khiyar tadlis. Jadi setiap barang yang dijual kemudian dia berupaya untuk menutupi cacat yang ada pada barang tersebut agar tidak terlihat bagi orang yang membeli atau calon pembeli. Kemudian setelah itu nampak, maka ini dia ketahuan telah melakukan tadlis. Dan di situ ada khiyar tadlis. Pembeli boleh untuk mengembalikan lagi barangnya. Ya. Kemudian selanjutnya yang kelima, khiyarul khul fisifa. Ya, khiyar al-khulfi fisifa. Khiyar karena adanya perbedaan sifat barang yang dipesan. Ya, khiyar karena adanya perbedaan sifat barang yang dipesan. Ya, maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, misalkan dia memesan barang. Ya, Pak, saya ini apa itu namanya? Dia misalkan memesan satu barang. Barangnya sekian, sekian, sekian. Barangnya bentuknya seperti ini gitu ya. Warnanya seperti ini dan seperti ini. Motifnya demikian. Ya, kemudian Seperti dicontohkan di sini, qala lahu bi khamsati alaf, ya, dengan harga misalkan 5.000. Ya, mata taqwiduha, kapan Anda mau mengambilnya? Ya, ini kan pesan ini kan. Misalkan kita nih pesan makanan. Kita pesan makanan, makanannya itu ini gitu. Ya, pesannya ini. Yang harga sekian, harga sekian. Nah, ternyata ketika datang tidak sesuai dengan pesanan. Ketika datang tidak sesuai dengan pesanan, dia pesannya mie ayam, yang datang bakso gitu kan. Nah, ini ada khiyar, namanya khiyar khulaf fis sifat. Adanya khiyar karena adanya perbedaan, ya, barang yang datang dari sifat yang dia pesankan. Gitu ya, adanya perbedaan barang, ya, yang dia pesan. Gitulah kurang lebihnya seperti itu. Jadi gambarannya dia pesan kulkas, misalkan kulkas 2 pintu warnanya merah, ya, yang mereknya Sharp misalkan. Oke, deal, harganya berapa? Sekian. Oke, siap. Ya, kapan? Besok saya kirim. Ya, bayarnya besok sekalian, misal. Nah, kemudian datang barangnya, ternyata yang ada kulkas 2 pintu tapi mereknya Samsung. Emang ada merek Samsung itu? Ada ya. Mereknya Samsung. Sudah gitu warnanya putih. Wah, itu kan berarti beda dengan pesanan kita. Lah itu sebetulnya kita punya hak untuk khiyar itu. Ya, enggak jadilah, enggak beda kok. Saya enggak jadi. Gitu. Baik. Kemudian selanjutnya, khiyar al-khulaf fi qadari tsaman. Nah, ini khiyar karena adanya perbedaan nilai dari bayaran yang harus diberikan. Adanya perbedaan khiyar disebabkan karena adanya perbedaan nilai atau perbedaan dari harga yang telah ditentukan, gitu ya. Khiyar karena ada perbedaan harga yang telah ditentukan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, misalkan ada transaksi tadi, misalkan tadi kulkas, ya, kulkas dia pesan sekian, harganya apa, nilainya sekian, kok nilainya warnanya ini, ya, spesifikasinya ini, ya, kemudian ternyata sudah sepakat juga harga. Oke, sudah, harganya berapa? 3 juta. Nah, kemudian setelah itu datang bentuknya sama. Oke, giliran dilihat notanya itu 3.500. ya, terjadi perselisihan kan. Walaupun al-qaulul bai' dalam masalah ini tuh yang dianggap adalah ucapan dari al-bai', penjual, gitu loh. Tapi kalau misalkan pembeli itu tidak rela, oh, saya kemarin jelas-jelas Anda mengatakan 3. Ya, sekarang kok jadi 3,5. Ya sudah, enggak jadi barangnya. Enggak jadi barangnya. Gitu ya. Baik, kalau misalkan dia mesan kan sebetulnya belum akad, ya. Kalau mesan itu belum dibayar kan, belum. Tapi ini misalnya sudah transfer dia. Ya, dia sudah transfer karena khiyar itu ya setelah akad. Ya, jadi mungkin tadi contoh yang lebih tepat itu dia enggak dibayar saat itu. Tidak dibayar saat barang datang, udah dibayar, udah transaksi dia. Udah transaksi, bayar apa barangnya besok datangnya. Ya, ternyata beda. Seperti itu. Atau misalkan dia sudah akad tapi setelah barang datang nanti bayarannya besok, ya, Pak, ya. Oke. Ternyata besoknya datang bilangnya, "Pak, bayar, Pak, barangnya, Pak, kan barangnya udah datang." Dia mengatakan, "Oh ya, bayarannya berapa?" 3,5. Lah kemarin kan bilangnya 3 gitu. Gitu ya. Jadi ini namanya khiyar al-khulaf fi qadari tsaman. Baik. Jadi jangan ragu kalau misalkan pesan sesuatu kok enggak sesuai kemudian balikin lagi, itu enggak masalah, itu namanya khiyar al-khulaf fi sifa. Kalau misalkan kok sudah ngomong-ngomong harganya sekian, giliran datang, ya, barangnya datang kemudian dikasih tahu harganya sekian beda, maka juga boleh untuk dibatalkan. Oke. Ya, kita baca misalkan. Wa tafaqqa ma'al bai'i 'ala thalaja bi wasafat muayyana. Dia sudah sepakat, ya. Sudah sepakat, pembeli sudah sepakat dengan penjual untuk membeli thalaja, ya. Thalaja itu kulkas. Sifatnya demikian-demikian. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ma'anau ikana qala bikam qala bi 5000. Dia mengatakan berapa ini harganya? 5000, ya. Fi sabah sa'ahdhuruha. Nanti subuh-subuh saya akan hadirkan ini barangnya untukmu. Qala wa ana fi sabah sa'ahdhuru laka thaman. Baik, subuh juga saya akan berikan bayarannya. Ja'a fi sabah, pada waktu pagi, aina thalaja, di mana kulkasnya? Ya, fa wajada lahu thalaja bil muwasafat allati ittafaqa 'alayha. Dia mendapati kulkas sesuai dengan yang dia sifati, ya. Faqala lahu tafadhal hadhihi al 5000. Ya, silakan ini diambil 5000-nya yang kita sudah sepakat, ya. Kemudian faqala laula ana ittafaqtu ma'aka ala 6000. Kemudian penjualnya mengatakan enggak 5000. Kita tuh sepakatnya 6000 gitu, ya. Jadi jelas ini, ya, dari ucapan Syekh. Ya, sepakat. Ya udah, besok pagi, ya, kulkasnya datang. Ya udah, besok pagi juga saya bayar. Jadi bisa dibayar transfer, ya, bisa dibayar saat itu juga. Ya, karena pada dasarnya memang kalau namanya khiyar itu ya pas akad. Ya, makanya dia boleh untuk mengkhiyar kalau dia apa sudah akad. Ya kan, barang udah datang dia. Dia udah mau bayar. Dan ini, Pak. Nah, itu kan. Ini, Pak, 5000, 5000. Kulkasnya mana ini? Ini, Pak, uangnya 5000. Wah, enggak ada 5000, Pak. Enggak ada 5000, 6000. Ini sudah tak bayar 5000. Tapi 6000, ya sudah, saya enggak mau. Uangnya saya ambil lagi. Kan tadi udah dibayar, udah akad, ya. Uangnya tak ambil lagi. Kemudian barangnya Anda ambil. Atau misalkan tadi yang contoh. Ya udah, besok, ya. Subuh-subuh jam 8 lah, jam 8 kulkasnya saya bawa ke tempat Anda. Baik, besok juga saya bayar. Oke, ya. Siap. Ternyata saya bayar nih. Lihat dia kulkasnya, ternyata kok kulkasnya beda. Enggak mau saya. Ya, kalau terjadi perbedaan pada barang namanya khiyar khulaf fi sifah. Ya, saya enggak mau itu kulkasnya. Kita tadi udah deal transaksi kita, udah. Uangnya ini, barangnya kamu kasih ke saya, tapi ternyata barangnya beda. Udah, uangnya saya ambil lagi. Ya, kulkasnya kamu ambil. Karena beda. Baik. Nah, itu udah khiyar seperti itu. Tapi ini banyak orang enggak tahu. Ya, banyak orang enggak tahu. Makanya ini para penjual itu harus perhatikan betul yang dipesan itu apa. Ya, jangan mengatakan wis kadung tak gawe kok. Akhirnya ribut. Itu keliru, ya. Baik, ini ada 6 bentuk khiyar. Ini kok 6 tok. Ada yang kelewat apa? Khiyar aib, ya. Ada yang enggak kebaca. Ya, khiyar aib, ya, khiyar aib. Nah, apa bedanya khiyar aib dengan khiyar tadlis? Nah, kalau khiyar aib itu khiyar yang terjadi lantaran ada cacat pada barang. Cuman antara penjual dengan pembeli enggak tahu kalau ada cacatnya. Ya, baru diketahui setelah di tangan pembeli. Ya, misalkan ada kitab. Dia beli kitab. Ya, pembeli itu enggak, penjual itu enggak tahu kalau kitabnya ada cacat. Sampai ke tempat saya, misalkan saya pembeli, saya buka-buka, lah kok kitabnya ternyata sobek, ada halaman yang enggak ada. Kan ada halaman yang enggak ada. Ini gimana? Ya, kemudian saya telepon ke penjual. Ya, ini kok ada sobek kitab yang saya beli? Wah, saya enggak tahu. Berarti ada aib. Boleh enggak saya kembalikan? Boleh. Ya, boleh enggak saya kembalikan? Boleh. Ini ada halaman yang tidak tercetak. Wah, ini bahaya. Ada halaman yang tidak tercetak. Ya. Bagaimana memahaminya? Pemahamannya bisa keliru, enggak paham apa yang dimaukan. Atau misalkan ada yang rusak berapa banyak? Wah, itu sudah cacat itu. Kalau cacat bisa dikembalikan. Gitu, ya. Nah, khiyar aib ini bisa diproses seperti itu manakala cacatnya memang terjadi sejak berada di tangan penjual. Jadi ketika misalkan ada cacat, dicek dulu. Ini kecacatannya itu saat sudah menjadi milik kita atau masih menjadi milik penjual, dia beli motor. Sehari dua hari dipakai bagus. Hari yang ketiga, motornya enggak bagus. Bawa ke bengkel, bengkelnya mengatakan, "Pak, ini memang cacat ini udah 1 bulan. Lah padahal saya beli baru 5 hari. Misal, ya, wah berarti ini cacat ini sudah ada sejak sana. Nah, kemudian saya hubungi sana, "Oh, Pak, saya enggak tahu ini. Ini enggak tahu ini, Mas, kok ternyata ada cacatnya setelah di tangan jenengan. Di tempat saya kayaknya saya enggak tahu kok." Maka ini maksudnya khiyar aib, dan saya bisa mengembalikannya. Bedanya khiyar tadlis, penjual tahu kalau khiyar tadlis cuma dipoles, ditutup-tutupi. Itu ya, ini 6 jenis khiyar. Baik, selanjutnya babur riba, babu ar-riba. Ya. Riba ini secara bahasa bisa dimaknakan dengan makna apa itu namanya? Bisa dimaknakan dengan makna berkembang atau bertambah, ya, seperti itu. Adapun secara istilah, ya, secara istilah riba adalah, ya, mungkin bisa dicatat ya, riba secara istilah. Enggak bisa. Ya, ini jalan dalam catatan saya. Riba adalah at-tafadhul fil asya khasatan wa ziyadatu 'ala ad-daini muqabil al-ajali mutlaqan. Riba pengertiannya adalah at-tafadhul fil asya. Ya. Memberikan kelebihan pada tukar menukar barang-barang tertentu. At-tafadhul fil asya khasatan. Ya, menukar dengan adanya kelebihan pada barang-barang tertentu. Ya. Wa ziyadatu 'ala ad-dain, dan menambah pembayaran hutang, muqabil al-ajali mutlaqan. Ya. Karena adanya timbal balik dari pemberian tempo secara mutlak. Ini pengertian riba. Ya, saya ulang, at-tafadhul fil asya'i khasatan, adanya kelebihan pada pertukaran barang-barang tertentu. Ya, tidak semua barang, ya. Tidak semua barang. Ada barang kalau ditukar boleh dilebihkan. Ya, tapi di sana ada barang yang kalau ditukar tidak boleh dilebihkan. Kalau dilebihkan, ya, maka akan terjadi riba. Atau az-ziyadatu 'ala ad-dain, penambahan terhadap pembayaran hutang, muqabil al-ajali mutlaqan, ya, disebabkan adanya apa itu namanya, apa tadi, muqabil al-ajali mutlaqan, disebabkan karena timbal balik dari pemberian tempo. Maka dari situlah riba itu ada 2 macam. Yang pertama, riba dalam jual beli, diistilahkan dengan riba buyuk, ya. Yang kedua, riba dalam hutang piutang, diistilahkan dengan riba duyun. Ya. Nah, dari definisi itu riba memang terbagi menjadi 2 kalau begitu, ya. Riba dalam hal jual beli, ya, atau barter, ya, barter gitu. Atau riba dalam hal utang piutang. Ya, kalau riba dalam hal jual beli masuk dalam definisi at-tafadhulu fil asya'i khasatan. Tadi ya, adanya kelebihan atau melebihkan saat penukaran barang-barang tertentu. Ya. Baik. Wa ziyadatu 'ala dain muqabila al-ajali mutlaqan, dan menambahkan pembayaran hutang. Ya, karena adanya muqabil, apa tadi kok saya kok lupa kalau menerjemahkan muqabil, adanya apa tadi muqabil, timbal balik ya, karena adanya timbal balik pemberian tempo, ya Allah. Baik, nah kemudian riba jual beli ini ada dua macam, atau kita bahas dulu ya riba duyun, karena riba jual beli yang akan dibahas oleh Syekh di sini. Riba duyun atau riba dalam hal utang piutang itu ada dua macam. Yang pertama adalah riba jahiliyah. Riba jahiliyah. Jadi riba dalam hal utang piutang itu ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu bagaimana? Nah, ini riba jahiliyah yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa riba jahiliyah tahta qadami yang maudhu. Ya, saya letakkan di bawah kakiku, kata Nabi. Artinya Nabi membatalkan riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu bagaimana? Riba jahiliyah itu begini. Ada orang hutang misalkan 6 juta. Ya, pada saat jatuh tempo sang pemberi hutang datang ke orang yang berhutang. Ya, ini sudah jatuh tempo, bayar utangmu 6 juta. Ya, yang berhutang mengatakan, "Oh, saya enggak punya ini sekarang, Pak." Lah terus gimana? Ya, ya tolong jangan ditagih sekarang. Baik, saya kasih tempo kamu. Saya kasih tempo kamu setengah tahun lagi. Tapi karena kamu saya kasih tempo, kamu harus bayar 6 juta tambah 1 juta, jadi 7 juta. Nah, itu namanya riba jahiliyah. Ya. Kalau seandainya kamu bayar sekarang, kamu bayar 6 juta. Ya, jadi enggak disyaratkan adanya tambahan di awal. Enggak dipersyaratkan adanya tambahan di awal. Kamu utang 6 juta, pas jatuh tempo ya kamu bayar 6 juta. Ya, tapi saat jatuh tempo Anda tidak bisa bayar, saya kasih apa itu namanya? Tempo lagi. Maka karena saya kasih tempo, kamu harus bayar 7 juta. Baik, besok jatuh tempo lagi. Jatuh tempo, udah jatuh tempo, dia nagih lagi. Mana uangnya? 6 juta plus 1 juta. Bunganya ya. Mau disebut bunga, mau disebut denda, mau disebut apa, pokoknya sama aja. Ya, dia bilang, "Oh, saya enggak punya ini, Pak." Nah, terus saya kasih tempo lagi. Saya kasih tempo lagi setengah tahun. Karena saya kasih tempo lagi, maka sekarang jadinya 6 juta tambah 1 juta tambah lagi 1 juta. Ya, jadi 8 juta utang kamu. Baik, ya. Temponya berapa? Setengah tahun. Setengah tahun dia datang lagi ke situ. Berapa ini? Gak bisa ini, Pak, saya belum punya uang. Ya sudah, gak masalah. Saya kasih tambah lagi, berarti karena saya kasih tempo 1 juta lagi. Berarti nanti utang kamu jadi 9 juta. Ya, padahal tadi utangnya 6 juta jadi 9 juta. Ini namanya riba jahiliyah. Yang kedua namanya riba qarad. Ya. Kalau riba qarad ini penambahan disyaratkan di awal. Penambahan disyaratkan di awal. Ya, kamu utang berapa? 6 juta. Oke, 6 juta ini tambahannya 1 juta, Pak. Mau enggak? Mau, oke. Besok jatuh tempo, ya kamu harus bayar 6 juta. Itu namanya riba qard. Bayangkan sekarang ini ada lembaga yang mempraktekkan riba jahiliyah plus riba qard. Ya. Dari awal sudah dia syaratkan, kalau Anda hutang sekian, maka Anda harus bayarnya sekian lebih. Ya, dan itu dipersyaratkan di awal. Kalau misalkan tidak dipersyaratkan di awal, no problem. Ya, no problem, dengan catatan orang ini bukan diketahui orang yang menerima tambahan. Maksudnya begini, misalkan dia di akhir pembayaran, dia 6 juta ditambah lagi 1 juta. Pak, ini sebagai bentuk terima kasih saya. Tapi tidak dipersyaratkan di depan, itu tidak masalah. Ya, tapi kalau diketahui orang yang menghutangi ini, orang yang dia tidak akan memberikan hutang kecuali kalau dia diberi kelebihan, maka tidak boleh. Ya, maka tidak diperbolehkan. Baik, seperti itu namanya riba dalam hal duyun. Yang kedua, riba dalam hal buyu. Riba dalam hal jual beli. Kalau riba dalam hal jual beli ini ada istilahnya atau terbagi menjadi dua, riba fadl dan riba nasi'ah. Riba fadl dan riba nasi'ah. Kalau riba fadl itu artinya ada kelebihan dari apa yang ditukarkan tadi. Misalkan kurma dengan kurma 1 kilo ditukar dengan kurma 1,5 kilo. Itu namanya riba fadl. Ya. Kalau riba nasi'ah itu adanya apa itu namanya? Penundaan penyerahan barang. Ya, riba nasi'ah karena adanya penundaan penyerahan barang. Ya. Entah itu saat mengembalikan itu sama atau tidak sama, itu enggak masalah. Tetap dikatakan riba nasi'ah maksudnya. Ya, tidak merubah makna. Tidak mengubah definisi. Misalkan berapa 1 kilo, tapi 1 kilo saya nanti seminggu lagi. Itu nasi'ah namanya. Baik, nah sekarang kita baca ucapan dari penulis. Qala al-musannifu al-mu'allifu hafidhahullahu ta'ala babur riba wa fi khamsatu dawabit. Pada bab ini ada 5 ketentuan. Adwabitul awalu, ketentuan pertama, ar-riba naw'an. Riba itu ada 2 macam, fadl wa nasi'ah. Riba fadl dan riba nasi'ah. Dan ini kita sebut tadi riba apa? Riba buyu, riba dalam hal jual beli atau barter, ya. Adwabitul tsani, ketentuan yang kedua, yajri riba fil asmani wa fi kulli makilin aw mauzunin mat'um. Ya. Berlaku hukum riba pada al-asman. Al-asman adalah emas dan perak serta semua yang biasa dipakai, semua yang bisa dipakai alat tukar seperti misalkan uang, dan juga pada makanan yang bisa ditimbang dan ditakar. Ditimbang dan ditakar. Jadi ya, kalau barang itu berupa asman, emas, perak dan semua alat tukar, uang-uang sekarang ini, ya, kemudian ditukar dengan yang sejenis, ya, atau mungkin saya jelaskan lebih sesuai dengan ucapan ini, ya. Jadi berlaku hukum riba pada al-asman, ya, pada semua barang yang memiliki nilai tukar, seperti emas, perak, ya, itu kan punya nilai, itu bisa ditukar, ya. Baik, kemudian yang kedua, pada makanan yang bisa dimakil, ditakar, juga bisa ditimbang. Kalau ada makanan bisa ditakar, bisa ditimbang, berlaku riba di situ. Bisa berlaku riba di situ. Adzabitu tsalits, ketentuan yang ketiga, idza bi'a ar-ribawi bi jinsihi syurita fihi at-taqabud wa at-tamatsul. Apabila barang ribawi dijual, ya, bijinsihi, dengan barang yang sejenis, syurita fihi at-taqabud wat-tamasul, ya, dipersyaratkan padanya taqabud wat-tamasul. Taqabud artinya saling kontan, dan tamasul itu sama, ya. Barang-barang ribawi itu ada berapa, ya? Barang-barang ribawi itu, jemaah sekalian, itu pada asalnya itu terbatas. Ya, terbatas pada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati." Ya, kemudian "Asy-sya'iru bisy-sya'iri wal milh bil milh wal kumah bil kumah wat tamar bit tamar, maslan bimithlin yadan biyadin. Faman zada aw istazada faqad arba." Ya, barang ribawi itu ini, "Adz-dzahabu bidz-dzahab," emas dengan emas. Ya. "Wal fiddatu bil fiddah," perak ditukar dengan perak. Ya. Kemudian asy-sya'ir bisy-sya'ir. Ya, syair bisy-sya'ir. Apa? Gandum kualitas bagus dengan gandum kualitas bagus. Ya. Al-hinta atau al-qumah, ya. Coba saya cek, saya agak lupa teks hadisnya. Ya, adzabu bidzahabi wal fiddatu bil fiddah wal bur bil bur wal sya'ir bis sya'ir, gitu ya. Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, wal bur bil bur. Bur itu gandum, ya. Gandum kualitas bagus. Was sya'ir bis sya'ir, gandum biasa. Sya'ir ditukar dengan sya'ir, wat tamar bit tamar. Kurma ditukar dengan kurma, wal milah bil milah. Garam ditukar dengan garam. Mitlan bi mitlin, ya, harus sama, ya. Sawa'an bisawa'in, sama juga maksudnya. Yadan biyadin, yadan biyadin itu kontan, tangan dengan tangan. Wa idza talafat hadhil asnaf, apabila jenis-jenis ini berbeda, fabi'u kaifa syi'tum, maka jualah sesuai dengan keinginan kalian. Idza kana yadan biyadin, apabila yadan biyadin saling kontak. Jadi di sini barang ribawi. Ya, menyebutkan yang lainnya, tapi seperti misalkan jagung, ya, tapi di sini ada perbincangan di kalangan para ulama. Ya. Pertama, barang ribawi itu emas. Yang kedua, perak. Yang ketiga, gandum bur. Yang keempat, gandum syair. Kemudian yang kelima, tamar, kurma. Kemudian yang keenam, apa? Garam. Ya, garam. Baik. Nah, ini jamaah sekalian, namanya barang ribawi. Ya, apakah barang ribawi itu terbatas pada enam ini saja? Jumhur ulama mengatakan tidak terbatas pada enam ini. Tapi ada sebagian ulama yang memandang bahwa barang ribawi itu ya ini aja. Jadi kalau mau dibarterkan gitu ya, ini harus sama dan tidak harus kontan. Itu ini enam barang ribawi, yang lain nggak masuk. Ya, tapi jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan yang lain bisa dimasukkan karena memang ada riwayat yang lain yang menunjukkan barang lain seperti misalkan jagung tidak dimasukkan di sini. Ya, oleh karena itulah para ulama menyebutkan illah atau sebab kenapa enam barang ini dikatakan sebagai barang ribawi. Yang pertama adalah ilahnya as-samaniyah, nilai ada apa, alat tukar, alat tukar. Satu, emas dan perak. Kenapa emas dan perak dijadikan barang ribawi? Karena ini alat tukar, kata ulama. Nah, kemudian untuk yang lainnya, gandum bur, ya, kemudian gandum apa itu, syair, kemudian tamer, kemudian milah, ya, itu kenapa dia barang ribawi? Alasannya karena dia itu mat'um, sesuatu yang bisa dimakan. Di satu sisi dia bisa ditakar atau bisa ditimbang. Ya, makanya semua yang merupakan alat tukar menurut jumhurul ulama bisa berlaku hukum barang ribawi. Semua yang bisa dimakan dari satu sisi, sisi yang lainnya bisa ditakar atau bisa ditimbang, maka ini juga bisa masuk barang ribawi. Kalau dia barang ribawi, maka ketentuannya apabila barang ribawi ditukar dengan yang satu jenis. Panjenengan perhatikan satu jenis dan satu illah. Ini kunci untuk memahami pembahasan ini. Satu jenis dan satu illah. Illah itu sebab. Satu jenis misalkan emas dengan emas. Satu jenis misalkan perak dengan perak. Satu jenis misalkan kurma ditukar dengan kurma. Itu namanya satu jenis. Kalau satu illah itu adalah emas ditukar dengan perak. Itu jenisnya beda, tapi satu illah, satu sebab. Apa sebabnya? Alat tukar. Ya. Kemudian asy'ir dengan tamar. Ya, gandum dengan tamar, dengan kurma. Nah, ini satu illah, tapi beda jenis. Baik, sekarang kita baca. Apabila barang-barang ribawi ini ya, enam dan semua yang dikiaskan dengannya, itu ditukar dengan yang sejenis. Ditukar dengan sejenis. Kalau sejenis pasti satu illah gitu loh. Kalau sejenis pasti satu illah. Ya. Tapi kalau satu illah belum tentu satu jenis. Ya, emas itu illahnya alat tukar. Perak illahnya alat tukar, tapi kan enggak sejenis. Jadi kalau satu jenis pasti satu illah, kalau satu illah belum tentu satu jenis. Nah, apabila barang ribawi ini ditukar dengan jenis yang sama, dipersyaratkan taqabbu. Taqabbu itu saling serah terima. Syaratnya satu, saling serah terima. Wa tamasul, dan harus sama nilainya. Jadi kalau kita nukar emas ya dengan emas, maka harus saling serah terima dan harus sama nilainya. Emas 1 gram ya berarti ditukar dengan emas 1 gram. Satu jenis misalkan perak. Perak ditukar dengan perak. Nah, satu jenis ya kan? Maka juga harus sama nilainya dan harus saling serah terima. Termasuk juga kurma. Walaupun kurmanya itu beda. Yang satu kurma sukari, yang satu kurma apa misalkan tunis ya. Tapi yang jelas yang namanya kurma itu satu jenis, itu kalau mau ditukar harus saling serah terima dan harus sama nilainya, beratnya. Baik. Nah, kemudian selanjutnya, kalau begitu, bagaimana dengan alat tukar? Uang misalkan. Nah, baik. Nah, kalau uang ini, misalkan rupiah ditukar dengan rupiah, itu harus sama. Harus sama. Ya kenapa kok? Apa itu namanya? Orang mengatakan sekarang kan ini mau Idul Fitri ya. Banyak itu, Pak. Receh uang baru gitu ya. Uang baru ditukar uang bekas. Ya, 90.000 ditukar 100.000. Kenapa berlaku riba? Ya. Karena ini menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, walaupun enggak ada dalilnya dari Nabi, tapi dikiaskan, disamakan, ini dia itu alat tukar. Maka kalau satu jenis ya. Nah, satu jenis untuk masalah apa itu namanya? Masalah mata uang, itu maksudnya mata uang dalam satu negara. Itu satu jenis. Rupiah 100.000 ditukar rupiah 100.000. Kalau ditukar lebih 90 ditukar dengan 100, maka berlakulah riba. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, idza bi'a ar-ribawi. Ya. Bima ittafaqa ma'ahu fil 'illah wa ikhtalafa fil jins syurita fi taqabut faqat. Ya. Kemudian apabila barang ribawi dijual, ya, apabila barang ribawi dijual, bima ittafaqa ma'ahu fil 'illah, dengan barang yang sama illahnya, ya, dijual barang riba dijual dengan barang yang sama illahnya, wahtalafa fil jinsi, tapi jenisnya beda, emas ditukar dengan perak, ya kan, itu kan illahnya sama tapi jenisnya beda. Tamar ditukar dengan syair, ya, ais, ya, tamar ditukar dengan syair. Ini jenisnya beda, tapi ilahnya sama. Nah, kata Syekh, syurita fi taqabut faqat, hanya dipersyaratkan saling terima, saling serah terima. Saya mau tukar emas dengan perak, baik. Syaratnya apa? Harus saling serah terima. Ya, ada perbedaan, gak masalah. Dan memang harganya beda, ya kan? Masa emas 1 gram ditukar dengan perak 1 gram, ya bangkrut. Ya, jadi tidak dipersyaratkan adanya ada mutafadul, tidak tafadul, enggak masalah tafadul, ada kelebihan. Tapi dipersyaratkan hanya saling serah terima. Ini kalau satu illah, walaupun satu illah beda jenis gitu ya. Adzabitul khamis, ketentuan yang kelima. Idza bi'a ma illatuhu الكيل والطعم بالأثمان لا يشترط في التقابض ولا التماثل. Ya, makanya pada dapat yang keempat ini, kalau kita menukar mata uang, ya, mata uang Indonesia dengan mata uang Saudi atau dengan mata uang Amerika, maka hanya dipersyaratkan takobut, tidak dipersyaratkan tamasul. Ya, beda tidak masalah 1 dolar dengan 9.000. Ya memang harus beda. Jadi tidak masalah kalau seperti itu. Ya. Baik, kenapa? Karena mata uang Indonesia dengan mata uang Saudi itu satu illah. Satu illah tapi beda jenis. Itulah para ulama ketika mereka menghukumi mata uang. Ya. Kalau satu negara dikeluarkan oleh negara yang sama, maka satu jenis. Kalau beda negara, maka namanya satu illah. Apabila barang yang illahnya berupa al-kail wa ta'am, bisa ditakar dan bisa dimakan, bil asman, ditukar dengan asman, sesuatu yang memiliki apa, nilai tukar, la yustaratu fi taqabut wala tamatul, tidak disyaratkan taqabut dan tamasul. Contohnya misalkan apa? Contohnya misalkan kurma ditukar dengan uang, ya, kurmanya 1 kilo, ya, enggak disyaratkan uangnya 1 kilo dan juga tidak disyaratkan langsung serah terima di situ. Seperti itu ya. Misalkan tamar ditukar dengan perak. Aisula. Ya, tamar ditukar dengan perak. Nah, itu tidak disyaratkan apa-apa. Mau dibayar besok, Pak, ini peraknya, kurmanya besok lah, enggak masalah. Beda nilai juga tidak masalah, beda timbangan. Wallahu taala alamu bissawab. Kayaknya pertemuan ini sampai di sini ya, di itunya. Benar ya sampai di sini. Wallahu taala alamu bis-shawab. Naktafi ila huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.